Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masih pada pembahasan hisab, perhitungan waris. Alhamdulillah kita sudah mempelajari, mengenal tentang aslul masalah dan bagaimana kita membuat aslul masalah pada berbagai macam kasus. Apabila dalam kasus itu hanya ada satu orang asobah misalnya, nah, bagaimana kita menetapkan aslul masalahnya? Apabila di situ ada beberapa asobah, jika di situ ada asobah bil ghair, na'am. Ini jika aslul masalah ya hanya ada asobah di dalamnya. Juga bagaimana kita membuat dan menetapkan aslul masalah pada kasus-kasus yang melibatkan ashabul furud. Dan untuk melengkapi pembahasan itu, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita akan mempelajari adanya hubungan bilangan, hubungan antara dua angka, yang kalau kita perhatikan, antara dua angka itu tidak lepas dari empat hubungan. Inilah yang dikatakan dengan nisab arba'ah. Empat hubungan antara dua angka. Ya. Jadi tidak ada yang kelima, tidak ada yang keenam. Hanya ada empat jenis hubungan antara dua bilangan. Ya. Kita baca ikhwatil kiram penjelasan tentang pengenalan atau mengenal nisab arba'ah. Di kalangan ahlul hisab dikenal apa yang disebut dengan nisab arba'ah, yaitu empat macam hubungan, empat jenis hubungan antara dua angka. Kalau kita memahami empat jenis hubungan ini, itu akan sangat membantu kita di dalam menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau aslul masalah. Kalau kita mengenal empat hubungan angka itu, maka akan memudahkan kita di dalam menetapkan aslul masalah satu, dan memudahkan kita di dalam tashih masalah. Tashih masalah. Empat jenis hubungan yang ada pada dua bilangan adalah satu, mumasalah, disebut mumasalah. Yang kedua, mudakhalah. Yang ketiga, muwafaqah. Yang keempat, mubayanah. Yang penting namanya dulu tahu. Mumasalah, mudakhalah, muwafaqah, mubayanah. Taib, apa ini maksud dengan mumasalah? Dari kalimat misal. Misal. Mumasalah, dua angka yang sama, saling sama, semisal. Kalau dua ya mumasalahnya berapa? Dua. Empat, empat. Ya. Enam dengan enam. Ini namanya mumasalah. Mumasalah adalah kesamaan antara dua bilangan. Dua dengan dua, enam dengan enam. Ini namanya mumasalah. Ya. Taib. Apabila ada dua angka yang memiliki hubungan ini dalam kasus waris, misalnya ada setengah dan setengah, ini berarti ada dua dan dua, mumasalah. Maka untuk menentukan aslul masalahnya ya angka itu, tidak perlu dicari kelipatannya, tidak perlu dilipatkan, setiap dilipatkan ketemu, malah bingung sendiri, ya kan? Dua, dilipatkan jadi 4, satunya juga 2 jadi 4, terus dimanapun berjalan selalu bersama ya, sehingga tidak perlu dilipatkan, cukup menjadikan angka itu sebagai aslul masalah, cukup menjadikan angka itu sebagai aslul masalah. Sampai di sini ikhwan paham ya, 2 dengan 2 ini hubungannya mumasalah. Jadi kalau ada kasus misalnya seorang mati meninggalkan suami dan seorang saudari kandung, suami mendapatkan setengah karena tidak ada keturunan mayit, saudari sekandung karena dia sendiri tidak ada muasib ya, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Taib, di situ ada angka 2, ada angka 2, aslul masalahnya ya angka itu. 2 dijadikan sebagai aslul masalah. Kenapa kita memilih 2 sebagai aslul masalah? Hubungan antara dua angka itu adalah mada mumasalah. Taib. Yang kedua adalah mudakhalah. Mudakhalah. Kapan dua angka dikatakan memiliki hubungan mudakhalah? Mudakhalah adalah hubungan dua angka di mana salah satunya adalah kelipatan dari yang lain. Atau dengan kata lain, salah satu dari dua bilangan tersebut adalah faktor pembagi angka yang lain, yakni bisa digunakan sebagai pembagi tanpa menghasilkan pecahan. Atau kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, kalau angka yang kecil ini dilipatkan, nanti ketemu pada angka yang lain. Ini namanya mudakhalah. Ya. Misalnya 2 dengan 6. 2 dengan 6. 2 dengan 6. Kalau 2 dilipatkan, 2 kemudian 4, kemudian apa? 6. Dakhala fi sittah. Masuk ke angka 6 ini. Mudakhala. Yang satu tidak usah dilipatkan, yang satu dilipatkan ketemu. Atau salah satunya adalah faktor pembagi, yakni angka yang kecil yaitu 2 bisa digunakan untuk membagi angka yang besar 6. 6 bagi 2 habis berapa? 3. Berarti hubungan antara keduanya adalah apa? Mudakhalah. Yang ngantuk-ngantuk ini. Dakhala naum fi hubungan antara ngantuk dengan duduk ini mudakhalah ya kan, mudakhalah. Kalau semuanya ngantuk berarti mumasalah. Ya, sama-sama ngantuk. Ya. Baik. Kalau yang satu ngantuk, yang satu tidak, ini yang ngantuk bisa dakhala fi. Bisa ngantuk yang enggak ngantuk nanti namanya. Baik. Ini namanya mudakhalah. Kapan dua angka dikatakan mudakhalah? Kalau yang satu, yang kecil ini kalau dilipat gandakan, nanti akan ketemu pada yang apa? Yang besar. Atau bahasa yang lain, yang kecil ini bisa membagi yang besar dan habis tidak ada pecahan. 5 dengan 10 mudakhalah. Nah, ya, ikhwan ya. 5 dengan 10 mudakhalah. 3 dengan 9 apa ini ikhwan hubungannya? Mudakhalah juga. Ya. 3 kalau dilipat gandakan masuk ke angka 9. Atau angka 9 dibagi 3 bisa habis tanpa ada apa? Pecahan. Mudakhalah. Hubungannya yang seperti ini namanya mudakhalah. Nah, kalau ada kasus waris kemudian kita dapatkan 2 angka yang memiliki hubungan mudakhalah, ya, dua angka yang memiliki hubungan mudakhalah, maka ya, taib, aslul masalahnya adalah kita memilih yang paling besar, angka yang terbesar, karena disitulah nanti akan ketemu angka ya, KPK-nya di situ. Yang satu dilipat gandakan, yang satu tanpa dilipatkan berhenti di situ. Seorang mati meninggalkan ya, masalah anak perempuan 1 dan seorang ibu, bintun wa bintun mendapatkan berapa? Setengah, karena dia sendiri dan tidak ada apa muasib. ibu al-um mendapatkan berapa? As-sudus, karena ada far' mayyit. Ketemulah setengah dengan seperenam. Ada angka 2, ada angka berapa? 6. Aslul masalahnya berapa? Ambil yang paling besar, yaitu 6. Hubungannya apa antara dua ini? Mudakhalah. Diambil yang paling besar. Ini apa namanya? Hubungan yang kedua. Ini masih mudah, ikhwan. Hubungan yang ketiga adalah muwafaqah. Muwafaqah. Ya. Muwafaqah adalah hubungan dua angka di mana kedua angka tersebut memiliki kesamaan faktor pembagi. Ada faktor pembagi yang sama. Ya. Taib. Ada faktor pembagi yang sama. Ya. Yaitu al-wifq, namanya wifq. Itu faktor pembaginya. Seperti misalnya angka 6 dan 8. Antum melihat angka 6 dan 8. Mumasalah atau bukan? Bukan mumasalah. 6 dan 8 beda. Mudakhalah atau bukan? Ya bukan mudakhalah. Kalau mudakhalah itu salah satunya dilipat gandakan, nanti ketemu di angka yang lain. 6 kalau dilipat gandakan bukan 8. Melumpat. Melumpati dari 6 menjadi berapa? 12. Oh, enggak ketemu. Akhirnya yang 8 harus dilipat gandakan juga. 8 numpati yang 12 dari berapa? 16. Ya. Saling melompat-lompat, nah ketemu nanti di satu angka. Ya. Tetapi di sini meskipun seperti itu prosesnya harus dilipat gandakan sampai ketemu KPK, kalau kelipatan persekutuan terkecil, namun kedua angka ini memiliki kesamaan pada faktor pembagi. Ada bilangan yang bisa membagi habis dua angka itu. Dalam hal ini angka 2 misalnya. 6 bisa dibagi 2 habis, 8 bisa dibagi 2 habis. 2 inilah faktor pembagi. Ya. Naam, ada faktor pembagi yang sama. Ya. Ya harus dilalui ikhwan ini ya. Gimana lagi ya kan. Hisab ini harus dilalui. Baik, kita baca saja ikhwan. Muwafaqah adalah hubungan dua angka di mana kedua angka tersebut memiliki kesamaan pada sebagian faktor pembagi. Misalnya angka 6 dan 8. Jika diperhatikan hubungan dua angka di atas, hubungannya bukan mumasalah. Bukan pula mudakhalah. Salah cetak ini ikhwan. Namun kedua angka di atas ketika dijabarkan faktor-faktor pembaginya ternyata memiliki faktor pembagi yang sama, ada yang sama yang terbesar yang diistilahkan dalam ilmu riyadhiyah, ilmu matematika, FPB, faktor persekutuan terbesar. Coba antum lihat angka 6, ikhwan. Angka 6 bisa dibagi 1. 1 kali 6 berarti 1 adalah faktor pembagi, 6 adalah faktor pembagi. Kemudian 2 dengan 3. 2 adalah faktor pembagi, 3 adalah faktor pembagi. Artinya angka 6 itu bisa habis dibagi oleh 4 angka itu. 1, 2, 3, 6. Yang lain tidak bisa. Angka 8 juga bisa dibagi 1, 2, 4, dan 8. Ya, bersekutu pada angka 2 dan angka 1. Angka 1 tidak dianggap ikhwan. Karena semua angka itu bisa dibagi 1. Ya. Nah, jadi angka 2 inilah yang dikatakan sebagai al-wifqu, al-wifq. Nah, untuk mendapatkan aslul masalah, adalah ya, mengalikan kedua angka itu kemudian dibagi dengan faktor pembagi. 6 kali 8 bagi 2. Atau 6 bagi 2 kali 8. Ya. Atau 8 bagi 2 kali 6, sama saja. Taib, 8 bagi 2, 4. 4 kali 6, 24. Aslul masalahnya 24. Atau 6 dibagi 2, yaitu 3. 3 kali 6 juga ketemunya berapa? 24. Naam. Wabillahi taufiq. Semoga bisa difahami ikhwan, ini hubungan angka yang kedua, yang ketiga itu muwafaqah. Adapun yang ketiga adalah apa yang disebut dengan mubayanah. Mubayanah. Namanya saja mubayanah, saling menjauh ya. Yani tidak ada hubungan mumasalah, tidak ada hubungan mudakhalah, tidak pula ada hubungan muwafaqah. Ya. Jadi mubayanah adalah dua angka yang berbeda sama sekali, tidak memiliki hubungan mumasalah, tidak memiliki hubungan mudakhalah maupun muwafaqah. Ya, misalnya angka 2 dan 3. Angka 2 dan 3 bukan mumasalah. Bukan mudakhalah. 2 kalau dilipatkan tidak ketemu 3. Ya, 3 kalau dilipatkan artinya bukan mudakhalah. Bukan pula muwafaqah, tidak ada faktor persekutuan. Ya. Angka yang sama-sama bisa membagi habis tidak ada. Ya, tidak ada. Naam. Atau 3 dengan 8, 5 dengan 11, 21 dengan 23 ini ya adalah hubungan mubayanah. Nah, kalau ada dua angka yang hubungannya adalah mubayanah, untuk mendapatkan aslul masalahnya adalah dikalikan saja sudah, tinggal dikalikan. Ya. 3 dengan 8 langsung saja dikalikan. Jadi 24. Ya. Nah, 3 dengan 4 langsung saja dikalikan. Jadi berapa? 12. Ya. Nah, 3 dengan 4 menjadi 12. Walhamdulillah, rabbil alamin. Dengan demikian maka ya kita telah mengenal 4 hubungan apa namanya? Antara dua angka ya. Mudakhalah atau mumasalah, mudakhalah, kemudian muwafaqah dan mubayanah. Naam. Dan tadi telah kita sebutkan pembahasan nisab arba'ah itu bermanfaat untuk menetapkan aslul masalah. Satu. Dan bermanfaat untuk tashih masalah. Tashih masalah. Naam. Di situ ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh. Naam. Pembahasan tashih ini sudah masuk pada tashih masalah ya. Naam, dengan menggunakan nisab arba'ah. Taib. Coba sekarang antum perhatikan ikhwan ya, soal. Soal nomor 1. Kasus yang di situ ada mumasalah. Ya, kita sebutkan contoh saja ya. Nah. Kalau nanti belum paham kita bisa ulangi lagi. Ya, kita tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan pembahasan ya. Namun kita sebutkan dulu contoh, antum paham atau tidak antum coba pahami dulu, nanti kita ulangi lagi bisa. Seorang mati meninggalkan ibu, kemudian 5 saudara seibu, kemudian 5 paman kandung. Ya. Naam. Bagaimana pembagian waris untuk mereka? Ibu berhak mendapatkan 1/6. Kenapa ikhwan? Karena ada jam'un minal ikhwah ya. Ada jam'un minal ikhwah itu saudara si ibu ada 5 di situ. Ada jam'un minal ikhwah sehingga mempengaruhi hak ibu menjadi 1/6. 5 saudara si ibu. 5 saudara si ibu dia mendapatkan 1/3. Ya. Sebagaimana dalam surah Nisa ayat yang ke-12 apa ya? 66 di awal-awal itu. Naam, 1/3. Paman kandung ya adalah asobah. Asobah bin nafs. Sampai sini paham ikhwan ya? Ya. Taib, sekarang kita akan melanjutkan apa namanya? Pembagian. Tentunya langkah berikutnya adalah menentukan aslul masalah. Ya, menentukan aslul masalah. Di sini ada angka 1/6 dan ada angka 1/3. Nah, aslul masalahnya kalau kita mengingat tadi hubungan angka 6 dan 3 apa hubungannya, ikhwan? Mudakhalah, ya. Mudakhalah. Nah, kita pilih salah satunya yang paling besar yaitu 6, 6 sebagai aslul masalah. Namun kita sedang tidak membahas ini, nah, ya. Kalau untuk menetapkan ini sudah kita ketahui aslul masalah itu salah satu dari 7 angka. Kalau tidak 2, 3, ya, 4, 6, ya. Kemudian 8, 12, 24. Ya. Angkanya adalah 6, kita pilih 6 sebagai aslul masalah. Ya. Ibu mendapatkan 1/6 dari 6 yaitu 1. Saudara si ibu 5 orang mendapatkan 1/3, ya, 1/3 dari 6 adalah 2. Sisanya 3 diberikan untuk 5 paman kandung. Selesai sampai sini, ikhwan. Siham sudah dibagi kepada masing-masingnya. Ibu mendapatkan saham 1. Sihamnya 1. 5 saudara si ibu 2. 2 untuk 5 orang. Kemudian 5 paman kandung jatahnya 3. 3 untuk 5 orang. Kalau antum lihat kasus ini membutuhkan tashih masalah. Membutuhkan tashih. Kenapa? Karena ketika siham itu dibagi kepada adadur ru'us, itu menghasilkan pecahan. Contoh, 5 saudara si ibu jatahnya 2. 2 bagi 5 tidak bisa, ikhwan. Iya kan? Pecah 2 bagi 5 tidak ketemu. Sama juga dengan 3. 3 dibagi 5 juga tidak ketemu. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Maka untuk bisa terjadinya tashih, ya. Nah, sekarang ada 2 yang harus ditashih ini. Melibatkan 2. 2 kelompok ahli waris, yaitu saudara si ibu dan 5 paman kandung. Agar saudara si ibu itu mendapatkan warisan tanpa ada pecahan, maka ya untuk mentashih dikalikan 5. Ada duru'us. Nah, kita taruh di sebelah kanannya angka 5 di situ. Ya. Taib. 5 paman kandung juga demikian. Ya. Agar 3 ini nanti bisa dibagi ke 5 orang paman tanpa ada pecahannya, tinggal dikalikan 5 jumlah kepala. Nah, di situ ada ya 2 angka 5 berjejer. Inilah fungsi untuk mentashih nanti. Hubungan antara 5 dengan 5 adalah apa, ikhwan? Mumasalah. Maka cukup ambil salah satu nanti sebagai faktor pengali, kita taruh di atas itu. Dikalikan 5 untuk semua siham. Ya. Taib. Nah, tinggal dikalikan 5 kali 6, asal masalahnya berubah. Dari 6 menjadi berapa? 30. Yang tadinya ibu mendapatkan 1, 1 kali 5 menjadi berapa? 5. 5 saudara si ibu yang tadinya 2, 2 kali 5 menjadi berapa? 10. 10 bagi 5 nanti habis, tidak ada pecahan. Ya. 5 paman kandung mendapatkan 3 bagian. 3 kali 5, 15. 15 nanti bagi 5, masing-masing 3. Ya. Dengan itu selesai ya perhitungan ini ya tanpa ada pecahan. Ya. Bisa difahami, ikhwan? Kalau yang belum paham, antum bisa tanya kepada yang lainnya. Namun ini salah satu contoh saja, ikhwan. Contoh ya. Ada hubungan apa namanya? Mumasalah. Kita lihat kasus yang terakhir, mubayanah. Antum lihat kasus yang keempat. Itu nanti setelah itu ada mudakhalah, muwafaqah, mubayanah. Kita lihat yang mubayanah, kasus yang keempat. Ya. Baik. Seorang mati meninggalkan 2 orang nenek. Kemudian 6 saudara si ibu. Kemudian 15 paman kandung. Ini luar biasa nih, keluarga besar. Nah, yang meninggal ini laki-laki atau perempuan, ya? Enggak tahu ya. Mayit yang jelas. Kalau yang meninggal suami atau istri baru ketahuan. Al-muhim mayit, seorang mati meninggalkan dua nenek, 6 saudara seibu, dan 15 paman kandung. Baik. Dua orang nenek berapa? Berserikat di dalam 1/6. 6 saudara seibu berserikat dalam 1/3. Ya, sepakat ikhwan ya? Tidak ada iskal. 15 paman kandung asobah. Berapa aslul masalahnya dari kasus ini yang melibatkan fard 1/6 dan 1/3? Aslul masalahnya adalah berapa? 6. 6 adalah aslul masalah. Nah, kita bagi masing-masing ahli waris. Dua orang nenek mendapatkan 1/6. 1/6 dari 6 adalah 1. Sihamnya 1. 6 saudara seibu, dia mendapatkan 1/3. 1/3 dari 6 adalah berapa? 2. Paman kandung 15 orang mendapatkan sisa. Masih ada sisa atau tidak? Masih ada sisa, yaitu 3. Nah, sudah terbagi. Dua orang nenek mendapatkan 1 bagian, 6 saudara seibu mendapatkan 2 bagian, 15 paman kandung mendapatkan 3 bagian dari 6 bagian harta waris. Ya. Nah, kalau antum lihat ini, ikhwan, masalahnya ini butuh ditashih, karena ternyata semuanya kalau dibagi tidak bisa. Ingkisar semuanya. 1 dibagi 2 orang nenek, ya, dapat setengahan semuanya. Ini pecahan. 2 orang atau 2 bagian untuk 6 orang saudara. 2 bagi 6 ya, pecahan lagi, masing-masing dapat 1/3. 3 untuk 15 juga pecah lagi. Nah, ya, maka ini butuh untuk ditashih. Masing-masing ahli waris ini butuh tashih. Ya, coba sekarang kita lihat. 1 bagian agar bisa diberikan untuk 2 orang nenek. Ditashih dengan cara mengalihkan 2. Ada durus. Jumlah kepala nenek adalah 2. Nanti dikalikan 2. Kalau sudah dikalikan 2, 2 dibagi 2 bisa. Taruh sebelah kanan angka 2 sebagai angka untuk tashih. 2 bagian agar terbagi untuk 6 saudara seibu tanpa pecahan. Ya, dikalikan berapa? Jangan besar-besar kalau mengalikan, jangan langsung ada duruus. Nah, kalikan 3. Kalikan 3. 3 kalau kalikan 2 menjadi 6. Ya. Taib. Nah. Kemudian 3 bagian untuk 15 paman kandung, ya, juga dikalikan 5. Kalau dikalikan 5 ya menjadi 15. Bisa dibagi untuk 15 orang. Ya. Antum lihat di dalam kolom wifq ada 3 angka yang semuanya bisa mentashih masing-masing ahli waris. Ada 2, ada 3, ada 5. Naam. Nah, sekarang kita lihat, nah ini yang menjadi pembahasan kita. Apa hubungan angka-angka yang ada pada kolom yang paling kanan itu? 2 dengan 3 hubungannya apa? Mubayana. 2 dengan 5 juga mubayana. 3 dengan 5 adalah mubayana. Ini semua hubungannya mubayana. Mubayana itu semuanya. Ya. Sekalipun yang 2 dikalikan 3 jadi 6. 6 dengan 5 hubungannya apa? Mubayanah juga. Nah. 5 kali 2 menjadi 10. 10 dengan 3 juga hubungannya apa? Mubayanah. Ini semua mubayanah hubungannya. Sehingga ikhwatil kiram, sekarang kita akan menentukan angka yang itu akan dijadikan sebagai mana, ya, faktor pengali aslul masalah yang lama. Caranya bagaimana, Ikhwan? Dengan mengalihkan semua angka-angka yang mubayanah. Tadi sudah kita pelajari, kalau hubungan angka itu mubayanah, untuk mencari aslul masalah adalah dikalikan semuanya. Ini untuk tasih masalah juga demikian. 2 kali 3, 6. 6 kali 3 berapa? 6 kali 5 berapa? 30. Maka 30 inilah nanti yang menjadi faktor pengali, taruh di atas. 30. Ya. Tinggal dikalikan ke bawah semuanya, 30 kali 6 menjadi 180. Ya. 30 kali 1, ya, 30. Karena untuk dua orang nenek, masing-masingnya mendapatkan 15. 30 kalikan 2 menjadi 60. Karena 60 diberikan untuk 6 saudara seibu, masing-masingnya berapa? 10. Ya. 30 kali 3 menjadi 90. Karena 90 nanti dibagi untuk 15 paman, maka masing-masing paman mendapatkan 6 bagian. Ya. 6 bagian. Wabillahi taufiq. Dengan demikian selesai, ikhwan, ya. Maksud dari pembahasan, ya, mengenal nisab arba'ah, yaitu membantu kita untuk menetapkan aslul masalah, kemudian sangat membantu kita di dalam apa namanya, tashihul masalah. Tashihul masalah. Naam. Ada pertanyaan tidak, ikhwan? Ya. Agar antum nanti bisa lebih paham, antum coba coret-coret sendiri, antum coba kerjakan soal ini, sudah ada jawabannya, antum coba kerjakan. Antum tulis tangan di kertas, di buku. Ya, kalau seperti ini, kan ada kunci jawabannya, antum tulis. Ya. Seorang mati meninggalkan ibu, 4 saudara si ibu, paman seayah, ya, seperti dalam soal. Setelah itu jangan antum lihat jawabannya, antum apa kerjakan. Ibu dapat sekian, ya, saudara si ibu sekian, terus antum coba hitung sendiri, sehingga antum faham, paling tidak faham rangkaian dan urutan apa pengerjaannya. Nah, adapun contoh yang kedua dan ketiga, ya sama sebenarnya, cuman kalau yang kedua adalah mudakhalah, kasus yang ketiga adalah muwafaqah. Naam. Baik, jika tidak ada kita cukupkan, ya. Bab berikutnya adalah pembahasan tentang aul dan rad, ya. Nah, antum ulang-ulangi lagi, ya, pembahasan ini, ya. Antum ulang-ulang baik-baik pembahasan hisab, ya. Nah, yang belum faham antum berusaha untuk memahami, antum bisa tanyakan kepada yang lain, ya. Dan untuk bisa mahir di dalam menghitung, ya, jalannya mumarosah, ya, riyadhah. Nah, ya, seperti at-talafudz bi al-fadhil arabiyyah, lafadz-lafadz arabiyyah, makharijul huruf wa sifatul huruf juga sama, ya. Nah, jalannya adalah bukan teori tapi apa? Praktek, nah, dengan riyadhah, riyadhah tulisan, nah, terus dilatih, terus dilanyahkan, sama dengan ini, ilmu ini. Nah, kalau teori sama-sama kita baca, jadi sejak awal saya baca teori, antum menyimak, kan demikian, sama sebenarnya, kita sudah melalui jalan yang sama. Nah, namun nanti bedanya adalah pada mumarosah. Ya, latihan, ya. Nah, antum bisa memulai dengan buku tulis, ya. Di sini ada contohnya bab yang ke-21 ada kasus dan solusi, ya. Kasus dan solusi. Di situ ada 27 kasus. Nah, dalam cetakan berikutnya sudah kita buat tambahan kasus yang lain sampai 30 sekian kasus. Nah, faedah-faedah tambahan yang perlu kita tambahkan pada bab yang ke-21. Intinya soal yang ada antum tulis soalnya saja, kemudian antum coba kerjakan terus mumarosah. Ini masih sederhana karena belum ada tashih yang berarti ya. Nah, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah kita untuk bisa menghidupkan hukum waris Islam ini dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala ya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.